cinta rusak ning akhir cerita. Ampun. Thank you. indah. Iya benar. Good. kasih mawas diri. Sun, sering korban perasaan. ibune aja gedek karo musisi je enak ragem mule arep ibune muni arep aja gedekmu mau je aja mburi-mburi mau bakal semujuk sing arep bae Bos Baim. Bos Baim. Bos Baim. Yang cantik rombongan apa kini? Bos apa kini? Apaan? dicari Mama Dindanya. Nembe kenalan yang waktu ini langsung ucap ngupai janji. Janji ketemu ning toang nambi. Hati kerasa langsung jatuh cinta waktu pertama. Perawan mana, Tuhan senang. Janda yang putih, janda yang putih, apa ya? Berambut panjang. Hidup janda, janda duku. Siapa cok? Us payu kabe. Janda kayak berawal. Mamanya Tuti, mama Tuti. Jaja, jaja. bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Berta Dewan Dunggo. Aywa, habibi. Bunda Meril, baju ini dipakai. Bunda Meril. Jangan-jangan dulu. Senyum dari sun mendem larangan nyawang sampean bahagia lir gelas pecah hati sun renut nyawang cuma kanggo batur kesepian sampean. Wow. Makai Mbak Anis, bakal lurung lan aku milih-milih Mbak Anis. Kayak putri kuneng. Putri salah, kayak putri. Angin ditinggal na orang. Oh, Langit tak berjanji, doa